insan penyakit, tapi entah karena apa, lihat dia tidak sakit, mungkin kaget luar biasa. Dari tadi lihatlah, nampak gelisah saja, mungkin tak sabar hatinya, ingin cepat ke kamarnya. Memang nampak gelisah, ataukah karena dia kurang tidur, badan lemah, atau mungkin lain maksudnya. Kita nikah saja.